Sunyi, sunyi, sunyi. jangan datang atau titip salam, hanya menambah luka di hatiku. Hapuslah namaku, hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada. Sendiri menyendiri tanpa dia. Oh, mimpi, di mana dia? Thank you. panjang dan sangat menyiksa diri. Rasa sunyi, rasa rindu pada dirimu menyatu di dalam kebisuan malam ini. Mengapa kita sebelum ku berlalu. Ingin ku dengar lagi apa yang pernah kau ucapkan dulu yang membuat damai hati. Saat yang paling pedih, Terima kasih.